Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Khanafitin azakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Isra. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-12 sampai yang ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai tanda kekuasaan. فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ. Maka kami menghapus tanda-tanda malam. Wa ja'alna ayatan nahari mubsiratan. Dan kami jadikan tanda-tanda siang muncul dengan jelas. Litabtaghu fadlam min rabbikum. Agar kalian bisa mencari karunia dari Rabb kalian. Walita'alamu adadas sinina wal hisab. Dan agar kalian mengetahui jumlah tahun dan hitungan tahun. Wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Dan segala sesuatu kami rinci, serinci-rincinya. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Setiap manusia telah kami tetapkan nasibnya di lehernya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Dan kami akan mengeluarkan untuk setiap manusia pada hari kiamat catatan amalnya. Yang ia terima dalam keadaan dibentangkan, yakni dipaparkan. Iqra' kitabak. Bacalah catatan amalmu. Kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Cukuplah dirimu pada hari ini sebagai koreksi untukmu. Nah, manihtada, para siapa yang mengambil jalan petunjuk, fa innama yahtadi li nafsi, maka sesungguhnya dia mengambil petunjuk itu untuk dirinya sendiri manfaatnya. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha, dan barang siapa yang sesat maka sesungguhnya dia telah menyesatkan dirinya sendiri. Wa la tazir waziratu wizra ukhra, orang yang berbuat dosa tidak menanggung dosa orang lain juga. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, dan kami tidak akan mengadab sampai kami mengutus rasul kepada mereka. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah taala fi tafsirihi yaqulu ta'ala waj'alna al-laila wan-nahara ayatain ay dallataini ala kamali qudratillahi wasi'ati rahmatihi wa annahu alladhi la tambaghil ibadatu illa lahu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kekuasaan kami, yakni tanda kesempurnaan kekuasaan Allah, kesempurnaan keluasan rahmat Allah, dan bahwa sesungguhnya tidak layak untuk diibadahi kecuali untuk Allah. Famahawna ayat al-lail aija'alnahu mudlima lissukuni fihi warraha waj'alna ayatan nahari mubsiratan ay mudhi'atan litabtaghu fadlan min rabbikum fi ma'ayishikum wa sana'ikum wa tijaratikum wa asfarikum wa lita'lamu bitawadi al-laili wan nahari wa ikhtilafil qamari adad as-sinina wal hisab fatabannuna 'alayha ma tasha'una min masalihikum. Maka kami hapus tanda-tanda malam, yakni kami jadikan tanda malam itu gelap agar digunakan sebagai waktu untuk menenangkan diri dan istirahat, dan kami jadikan tanda siang terang agar kalian bisa mencari karunia dari Rabb kalian untuk ma'isyah kalian, untuk pekerjaan kalian, untuk bisnis-bisnis kalian, untuk acara safar kalian, dan juga agar kalian mengetahui dengan adanya pergantian malam dan siang dan pergantian bulan untuk mengetahui jumlah tahun dan hitungannya. Engkau bisa menetapkan dengan hitungan tahun apa saja yang kalian kehendaki untuk kemaslahatan kalian. Wa kullu syai'in fassalnahu tafsila ay bayyanal ayati wasarrafnahu li tatamayyuzil asyai wa istabinal haqqa minal batil kama qala ta'ala ma fa'atna fil kitabi min syai'in. Segala sesuatu telah kami rinci serinci-rincinya, yakni kita jelaskan ayat-ayatnya, kita atur untuk membedakan sesuatu satu sama lain, untuk memperjelas mana yang hak, mana yang batil. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, kami tidak meluputkan sedikit pun dalam Alkitab. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Iqra' kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Wa hadha ikhbarun an kamali adrihi anna kulla insanin yulzimuhu ta'irahu fi unuqih ay ma amila min khairin wa syarrin yaj'aluhu Allahu mulaziman lahu la yata'addahu ila ghairihi fala yuhasabu bi'amali ghairihi wala yuhasabu ghairuhu bi'amalihi. Ayat-ayat ini menghabarkan tentang kesempurnaan, keadilan Allah. Bahwa setiap manusia, takdir dan nasibnya sudah ditetapkan di lehernya. Tidaklah dia melakukan amal kebaikan atau kejelekan, kecuali Allah jadikan selalu melekat dengannya. Tidak kemudian ditimpakan kepada orang lain. Maka tidaklah seorang manusia dihisab dengan sebab amalan orang lain. Dan juga orang lain tidak akan dihisab dengan sebab amalannya orang lain juga. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura fihi ma amilahu minal khair wasyarr hadira saghirihi wa kabirihi wa yuqalu lahu iqra' kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba wa hadha min a'zamil adli wal insafi ayu qala lil abdi hasib nafsaka liya'tarifa bima 'alayhi minal haqqil mujib lil iqab. Kami akan mengeluarkan untuk setiap manusia pada hari kiamat nanti kitab catatan yang akan dia terima dalam keadaan dibentangkan. Di dalamnya berisi amal kebaikan dan amal kejelekan yang ditampakkan, yang dihadirkan. Yang kecil maupun yang besar. Kemudian dikatakan kepada setiap manusia, bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu pada hari ini untuk menghisabmu. Ini merupakan bentuk keadilan yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan kepada hamba itu, hisablah dirimu agar engkau tahu apa saja perkara-perkara yang menyebabkan hukuman. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha wa la tazir wa ziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Ay hidayata kulli ahadin wa dhalalahu li nafsihi la yahmilu ahadun dhanba ahadin wa la yadfa'u anhu mithqala dharratin minasy syarri wallahu ta'ala a'dalul 'adilin la yu'adzibu ahadan hatta taquma 'alaihil hujjatu birrisalati thumma yu'anidul hujjah wa amma man qada lil hujjah aw lam tablughu hujjatullahi subhanahu wa ta'ala fa inna Allah ta'ala la yu'adzibuhu. Nah, siapa yang mengambil jalan petunjuk, maka sesungguhnya dia mengambil petunjuk untuk manfaat dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia menyesatkan dirinya sendiri. Seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Dan kami juga tidak mengadab sampai kami mengutus Rasul. Artinya, hidayah setiap orang dan kesesatan seseorang semuanya kembalinya untuk dirinya sendiri. Seorang tidak menanggung dosa orang lain, juga tidak bisa membela orang lain dari kejelekan walaupun seberat biji darah, biji sawi. Allah Ta'ala adalah zat yang paling adil. Tidak akan mengadab seseorang sampai iqamatul hujjah, tegak hujjah atasnya dengan diutusnya Rasul. Kemudian dia menentang hujjah tadi. Adapun orang yang tunduk dengan hujjah atau belum sampai kepadanya hujjatullah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengadabnya. Wastudilla bihadil ayati ala anna ahlal fatarati wa atfalal musyrikina la yu'adzibuhumullahu hatta yab'atha ilayhim rasulan li'annahu munazzaun 'anil dhulmi. Berdasarkan ayat ini dijadikanlah dalil bahwa ahlul fatrah, orang-orang yang tidak sampai kepada mereka rasul, ya, dan anak-anak kecil dari kaum musyrikin yang mati ketika masih kecil, Allah tidak mengadab mereka sampai mengutus kepada mereka rasul, yakni nanti dari kiamat akan diuji. Naam. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha suci dari kedzaliman. Wallahu ta'ala a'lam. Setelah kita membaca ayat yang ke-12 dari surah Al-Isra sampai ayat yang ke-15 dan juga penjelasan dari Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, maka di sini kita bisa mengambil beberapa faedah. Fiha fawaid. Al-fa'idatul ula. Annal layla wan nahara. Ayatani ayatani dalatani dalatani ala kamali kudratillahi wasi'ati rahmatihi wa annahu alladhi la tambaghi al-ibadah illa lahu. annal laila wan nahara ayatani dallatani ala kamali kudratillahi wasi'ati rahmatihi wa annahu alladhi la tambaghi al-ibadatu illa lahu. Bahwa sesungguhnya malam dan siang merupakan dua tanda yang menunjukkan betapa sempurna kekuasaan Allah, betapa luas rahmat Allah, sehingga tidak semestinya kita beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-faidatu as-thaniyah qawluhu ta'ala famahawna ayatal layli fihi qawlani qawluhu ta'ala famahawna ayat al-laydi fihi qawlani ahaduhuma anna ayat al-laydi al-qamar wa mahwuha ma fi ba'dil qamari minal iswidadi. Wa mahwuha ma fi ba'dil qamari minal iswidadi. Wa ila hadal makna zahaba aliyun radiyallahu anhu wa ibn Abbas fi akharain pendapat yang pertama bahwa tanda malam hari itu ialah munculnya rembulan, sedangkan menghapus tanda malam maksudnya ialah terhapusnya sebagian warna hitam yang menempel di atau yang menutupi rembulan. Yang berpendapat dengan makna semacam ini adalah sahabat Ali radhiyallahu taala anhu dan Ibnu Abbas di dalam dua pendapat yang lain. Nah, ditanda malam itu adalah munculnya bulan. Menghapus tanda malam maksudnya menghapus hitam-hitam yang ada di sebagian bulan. Asani ayatul layli muhiyat bidzulmati allati ju'ilat mulazimatan lillayli. Dakarahu al-Ambari, dakarahu Ibnu al-Ambari rahimahullah. Ayatul laili muhyat bidzulmati allati cu'ilat mulazimatan lil-lail. Dzakarahu Ibnu al-Ambari. Pendapat yang kedua, makna ayat itu ialah tanda malam dihapus dengan kegelapan. Kemudian kegelapan itu selalu melekat pada malam hari. Ini pendapat disebutkan oleh Ibnu al-Ambari. As-Sa'di rahimahullah. Ay ja'alnahu mudriman lissukuni fihi warraha. Berkata As-Sa'di rahimahullah, arti ayat ini, famahawna ayat al-lail, kami jadikan malam itu gelap agar bisa digunakan untuk waktu menenangkan diri dan istirahat. Nah, asalisah pendapat al-faidah yang ketiga. Al-faidah tu as-salisah. Faidah yang ketiga. Qalu ta'ala waj'alna ayatan nahari yakni as-syamsa. Mubsiratan fihi salah satu akwal. Ahaduha muniratan. Qalahu Qatadah muniratan. Qalahu Qatadah tu. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna ayatan nahar, kami jadikan tanda siang yakni dengan munculnya matahari. Mubsiratan maknanya ada tiga pendapat. Yang pertama, muniratan, yakni terang, benderang. Ini pendapat Qatadah. Wasani, mubsiran biha. Qalahu Ibnu Qutaibah. Yang kedua, makna mubsiratan ialah mubsiran biha. Nah, matahari bisa dipakai untuk bisa melihat yang ada di sekitarnya. Jadi matahari kalau muncul kan terang, kita bisa menggunakannya untuk melihat apa saja yang ada sekeliling kita. Ini pendapat Ibnu Qutaibah. Asalis, anna makna mubsiratan, mubassiratan. Anna makna mubsiratan, mubassiratan. Ay turihimil asya'a. Ay turihimil asya'a. Qalahu Ibnu Al-Ambari. Pendapat yang ketiga, makna mubsiratan di matahari itu, mubsiratan itu ialah mubassiratan. Nah, mubassiratan itu artinya ialah memperlihatkan kepada manusia, ya, atau membuat manusia bisa melihat segala sesuatu yang ada di sekelilingnya. Ini pendapat Ibnu Al-Ambari. Tiga makna yang disebutkan tadi saling melengkapi satu sama lain. Barakallahu. Al-fa'idatu Arabiah. Fa'idah yang keempat. Minal hikmati atau anna bayana anna minal hikmati anna minal hikmati fi tawa lil laili wan nahari wa ikhtilafil qamar. Anna minal hikmati fi tawalil laili wan nahari wa ikhtilafil qamar. Lima rifati ada di sinina wal hisab. Di antara hikmah pergantian malam dan siang dan pergantian bulan atau perubahan bulan dari kecil gede kecil lagi, ya, ialah untuk mengetahui jumlah hitungan tahun dan untuk menghitung. Ini di antara hikmahnya. Nah, jadi kalian tahu ini sudah berapa bulan, setahun itu berapa bulan, ya, dan lain-lain. Nah, ini bisa dihitung karena ada pergantian malam dan siang dan perubahan bulan. Nah, kita lanjutkan setelah adzan isya. Barakallahu. Tafadhal. Baik, kita lanjutkan. Al-Fa'idatu Al-Khamisah, faedah yang kelima. Qauluhu ta'ala wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Fit-ta'iri arba'atu aqwal. Qauluhu ta'ala wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi. Fit-ta'iri arba'atu aqwalin. Mengenai firman Allah subhanahu wa ta'ala, setiap manusia kami tetapkan nasibnya atau takdirnya di lehernya. Makna ta'irahu ada empat pendapat. Ahaduha, yang pertama, syaqawatuhu wa sa'adatuhu. Syaqawatuhu wa sa'adatuhu. Qalahu Abu Shalihin an Ibni Abbasin. Qalahu Abu Shalihin an Ibni Abbasin. Yang pertama, makna ta'irahu ialah kesengsaraan dan kebahagiaan. Ini pendapat Abu Shalih dari Ibnu Abbas. Jadi setiap manusia itu sudah kita takdirkan apakah dia menjadi orang yang sengsara atau bahagia. Nah, asani amaluhu. Qalahu al-Farra'u. Pendapat yang kedua, makna ta'irahu ialah amalnya. Ini pendapat al-Farra'. Setiap manusia telah kita tetapkan amalnya di lehernya. Yakni telah kita takdirkan amalnya. Asalis, annahu ma yusibuhu. Qalahu khasifun. Pakai sod, khasifun. Arti ta'irahu ialah nasib yang menimpanya. Annahu mayusibuhu. Ini pendapat khasif. Artinya setiap manusia telah kita tetapkan sesuai dengan nasib yang memang menimpanya. Nah, sesuai dengan bagian takdirnya. Arabi. Annahu ma yatatayyaru min mislihi min syai'i amalihi. Annahu ma yatatayyaru min mislihi min syai'i amalihi. Hada qawlu Zajjaj. Hada qawlu Az-Zajjaj. Yang keempat, makna ta'irahu ialah segala sesuatu yang dianggap sial dari sebagian amalnya. Makna ayat ini berarti setiap manusia telah kami takdirkan apa saja yang telah dianggap sial olehnya dari amalnya. Jadi itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, bukan karena sesuatu yang dia anggap sial tadi, ya. Nah, jadi perkara-perkara yang dianggap sial kok dia mengalaminya, yakni sial, mengalami kesialan, nah, ya. Maka sesungguhnya itu ialah terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, empat pendapat tadi menunjukkan bahwa takdir setiap manusia itu sudah ditetapkan dan tidak bisa dirubah. Naam. Wallahu ta'ala alam. Al-fa'idatu as-sadisah. Ini fa'idah yang keenam. Qauluhu ta'ala wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Ila qaulihi kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Fihi isbatu nasri as-suhuf yaum al-qiyamah. Fihi isbatu nasri as-suhufi yaum al-qiyamah. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Iqra' kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Ini menetapkan adanya pembagian lembaran catatan amal pada hari kiamat nanti. Naam. Wa qawlu ta'ala ikra' kitabak. Wa qawlu ta'ala ikra' kitabak. Qal al-Hasan. Yakra'uhu ummiyan kana aw ghaira ummiyin. Adapun firman Allah Ta'ala yang berbunyi ikra' kitabak, bacalah kitabmu, bacalah catatan amalmu. Berkata Al-Hasan rahimahullah, kitab catatan amal bisa dibaca baik orang itu buta huruf ummi ataupun tidak ummi. semuanya besar. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-fa'idatu as-sabi'ah. Faedah yang ketujuh. Annahu la yahmilu ahadun dhanba ahadin. Annahu la yahmilu ahadun dhanba ahadin. Wala yadfa'u anhu mithqala dharratin minasy syarri. Wala yadfa'u anhu mithqala dharratin minasy syarri. Wa dhalika qawluhu ta'ala wala taziru waziratun wizra ukhra. Nah, bahwa sesungguhnya seseorang itu tidaklah menanggung dosa orang lain, juga tidak bisa membela kejahatan orang lain walaupun seberat biji sawi, biji darah. Bagaimana kalau dia menjadi sebab orang lain berbuat dosa? Maka kita katakan, ya itu karena dosanya sendiri ya. Nah, yang melakukan dosa ya dosanya sendiri, yang menjadi sebab orang lain berbuat dosa ya karena dia melakukan sebab itu ya. Nah, yang menjadi sebab berarti dia yang melakukannya sendiri. Berarti semuanya adalah karena dia sendiri. Baik dia melakukan untuk dia sendiri atau ngajak orang lain. Nah, jadi menanggung dosa orang lain yang disebabkan oleh ulahnya sampai orang itu berbuat dosa ya. Nah, tidak keluar dari dosanya sendiri. Nah, berarti orang lain yang berbuat dosa ya dia penuh menanggung dosanya. Fulan yang menjadi sebab ya dia menanggung dosanya sendiri ditambah dengan dosa orang lain tadi tanpa mengurangi dosa orang lain sedikit pun. Jadi dosanya sendiri sih ya. Nah, tapi kalau dia tidak menjadi sebab, ya enggak bisa ya dia mikul dosa yang lain. Nah, al-faidatu ats-tsaminah. Anna hidayata kulli ahadin wa dhalalahu li nafsihi. Anna hidayata kulli ahadin wa dhalalahu li nafsihi. Wa dhalika qawlu ta'ala man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsirihi, ai lahu thawabu ihtida'ihi wa alaihi iqabu dhalalihi. Ai lahu thawabu ihtida'ihi wa alaihi iqabu dhalalihi. Nah, bahwa sesungguhnya seorang yang mengikuti petunjuk, ya manfaatnya untuk dirinya sendiri. Seorang yang lebih memilih jalan kesesatan, ya akibatnya dia rasakan sendiri. Ya, itulah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang mengambil jalan petunjuk, maka sesungguhnya dia mengambil petunjuk itu untuk manfaat dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya kesesatan itu akibatnya akan dirasakannya sendiri. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya, artinya ialah bagi manusia pahala ketika mendapat petunjuk, ketika mengikuti petunjuk. Atas manusia hukuman karena kesesatannya sendiri. Nah, berarti kalau mengambil jalan petunjuk dikasih pahala, kalau mengambil jalan kesesatan ya dihukum. Nah, al-faidatu at-tasi'ah, faedah yang ke-9. Anna Allah Ta'ala a'dalul adilin la yu'adzibu ahadan hatta taqum 'alil hujjah birrisalah thumma yu'anidul hujjah. Wa amma man inqada lil hujjah aw lam tablughu hujjatullahi ta'ala fa inna Allah ta'ala la yu'adzibuhu. Anna Allah ta'ala a'dalul adilin la yu'adzibu ahadan hatta taquma 'alaihi al-hujjatu bir risalah thumma yu'anidul hujjata. Wa amma man inqada lil hujjati aw lam tablughu hujjatullahi ta'ala fa inna Allah ta'ala la yu'adzibuhu. Wadhalika qawluhu ta'ala wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Wastudilla bihadil ayah ala anna ahlal fatarat wa atfal al musyrikin la yu'adzibuhumullahu hatta yab'atha ilayhim rasulan li'annahu munazzahun 'anil dhulmi. Wastudilla bihadil ayah ala anna ahlal fatarat wa atfal al musyrikin la yu'adzibuhumullahu hatta yab'atsa ilaihim rasulan li'annahu munazzahun 'ani dzulmi. Wallahu ta'ala alam. Nah, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling adil, tidak mengadab seseorang sampai tegak atasnya hujjah dengan diutusnya rasul kepada mereka, kemudian mereka menentang hujjah itu. Adapun bagi yang tunduk terhadap hujjah atau belum sampai hujjatullah kepadanya, maka Allah tidak akan mengadabnya. Ini adalah maksud firman Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kami mengadab sampai kami mengutus rasul. Maka ayat ini dijadikan dalil bahwa ahlul fatrah atau umat yang belum sampai dakwah rasul kepada mereka, dan juga anak-anak orang-orang kafir musyrik yang mati ketika kecil, itu tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala sampai diutus kepada mereka rasul pada hari kiamat nanti untuk menguji mereka. Karena Allah Maha suci dari sifat-sifat zalim. Nah, jadi ini merupakan pendapat sebagian ulama, ya. Anak-anak orang kafir, anak-anak orang musyrik yang mati belum balik, itu apakah langsung dinyatakan min ahlil jannah ataukah diuji pada hari kiamat nanti? Sebagian berpendapat mereka ini ialah ahlul jannah, menjadi pelayan-pelayan surga. Lumayan, ya. Nah, pelayan surga itu istimewa, ya. Nah, ada yang berpendapat dengan ayat ini, pada hari kiamat nanti akan diutus rasul untuk menguji mereka. Kalau lulus maka masuk surga, kalau gak lulus masuk neraka. Nah, demikian pula ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu adalah sekelompok manusia yang mana belum sampai dakwah rasul kepada mereka. Ya, benar-benar gak ngerti informasi sama sekali. Ya, nah, karena keberadaan mereka yang sangat terpencil, ya, tidak terjangkau oleh dakwah rasul. Maka ketika mereka mati dalam kondisi macam itu, menurut ayat ini, nanti pada hari kiamat diutus seorang rasul, utusan Allah, ya. Nah, maksudnya rasul ini ialah yang diutus oleh Allah untuk menguji mereka. Kalau lulus ujian masuk surga, kalau enggak lulus masuk neraka. Nah, begitu. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jazakumullahu khair atas ta'awunnya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.